ada tempatku berkarya, segala ambisi tertimpa. Oh Jakarta, kota gemerlapan, beribu wajah di sana. Langkah-langkah tegar menuju ke sana, yang penuh semangat dan percaya diri. Tapi apa yang didapat sepenuhnya? Jakarta, Jakarta, remangnya hidupmu. Oh Jakarta, tirai kehidupan, antara suci dan noda. Oh Jakarta, kota gemerlapan, yang penuh kemunafikan. Kebisingan derap langkah manusia, kian hari semakin saja berpacu. Emosi diri menjadikan serakah. Jakarta, Jakarta, remangnya hidupmu. Oh Jakarta, tempatku berkarya, segala ambisi tertumpah. Oh Jakarta, kota gemerlapan, beribu wajah di sana. Tempatku.